Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadis Ali ya. Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashbanna ahadukum qa'iman wa muslim. Hasan. Ijlis. Anta. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا رواه مسلم. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dan tidaklah dicabut darinya melainkan akan menjadikannya kaku. Hadis riwayat Muslim. Naam. Sar lancarin lagi ya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zada wa la yunzau min shay'in illa sada. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu ada sesuatu dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan membuat dia jelek, kaku, kasar. Hasan. Ijlis. Yang lancar car. Lancar, benar-benar lancar. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah dan tidaklah dicabut darinya kecuali akan membuatnya kaku. Hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Muslim. Imam Muslim. Ijlis. Lancar tanpa tersendat-sendat satu pun. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda, barakallahu fikum. Dilancarkan semua ya. Dilancarkan lagi selancar-lancarnya. Tapi dari sisi bagus sudah bagus. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kedengaran ya? Ikhwani fiddin azakumullah. Kita lanjutkan hadis di sini yang ke 1284. Hadis Sahal bin Sa'ad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu fa qala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nasu rawahu ibnu majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, tunjukkan kepadaku suatu amalan, apabila aku mengamalkannya Allah akan mencintaiku, demikian pula manusia. Apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai Allah dan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada dia, izhad fid dunya, hendaklah engkau bersikap zuhud di dunia ini. Yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhab fima indan nas yuhibbakan nas, dan bersikap zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu, niscaya manusia akan menyukai. Ketika engkau tidak banyak meminta kepada manusia, bersikap zuhud kepada mereka, niscaya mereka akan mencintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selain dengan sanad yang hasan. Sedikit kita berbicara tentang darajatul hadis, derajat hadis. Hadis ini hasan, hasan bisyawahidihi, hasan dengan penguat-penguatnya. Kalau hasan dengan penguat-penguatnya, ini hasan apa namanya? Hasan? Enggak. Hasan itu ada dua. Ada yang hasan demikian-demikian, ada yang hasan demikian-demikian. Hasan itu ada dua, sudah kita jelaskan. Hadis hasan itu ada dua. Sebagaimana hadis sahih ada dua, hadis hasan juga ada dua. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Abu Muti'ah. Ini hasan apa namanya? Hasan li ghairihi. Hasan. Apa pengertian hasan li ghairihi? Diriwayatkan dari banyak sisi. Nah, hadis hasan li ghairihi. Awalnya dhaif, hadis dhaif berkumpul. Dengan banyaknya riwayat dhaif, dhaif yang munjabir, dhaif yang tidak parah, misal seorang itu dia terkenal soleh, tapi dia hafalannya lemah, meriwayatkan hadis ini, pembawa berita dari hadis ini, maka dikatakan hadis ini dhaif. Datang lagi perawi yang lain lagi, membawakan hadis ini juga, dia soleh, cuman hafalannya lemah. Jadilah dia terkumpul. Dua, tiga, ada banyak. Sehingga menjadi kuat. Benar ternyata, beritanya benar. Karena yang membawa berita ini orang-orang soleh, tapi hafalannya lemah. Namun mereka berkumpul, menunjukkan ada dasarnya, ada landasannya. Ini hadis hasan li ghairihi, demikian takribul faham, untuk mendekatkan pemahamannya. Sebagaimana lidi, lidi kalau sapu dipakai untuk nyapu, bisa enggak? Kalau dua, tiga, empat, banyak, bisa enggak pakai nyapu? jadi bisa, jadi kuat. Nah demikian hadis hasan li ghairi, asalnya dari dhaif, namun dhaifnya tidak parah, berkumpul sehingga menjadi kuat. Ada hasan satu lagi, hasan apa? Hasan li dhatihi, hasan secara zatnya. Hasan secara zatnya, ini hadisnya mirip dengan hadis sahih. Cemerlang, bersih cemerlang, tidak ada cacatnya. Akan tetapi dia di bawah sahih dia, di bawah sahih. Kalau sahih itu perawinya adil, dhabit, apalannya kuat, tidak ada cacatnya, wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Binaklin adil, dhabit, kuat, tidak ada cacatnya. Ini sahih, sama sekali bersih. Orangnya thiqah, tabtun, imam. Nah, kalau hasan li dzatihi, ini sama seperti sahih juga, cuman lebih di bawah tingkatannya. Kalau misalkan sahih tadi lebih di atas, perawinya mungkin thiqatun, tsabtun, thiqah dan kokoh. Kalau hasan li dzatihi, thiqah saja. Thiqah itu terpercaya lagi kokoh apalannya. Kalau hasan li dzatihi, thiqah saja, kuat saja, terpercaya saja. Nah, demikian gambarannya kalau hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi, kalau banyak ada dua misalkan, tiga, dia berubah menjadi sahih li ghairihi. Berubah menjadi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu hasan li dzatihi yang berbilang. Yang berbilang. Kalau hasan li ghairihi itu dhaif yang berbilang. Itu hadis ini hadis yang hasan. Hasan bisyawahidihi. Kalau hasan disertai dengan penguat-penguatnya, berarti itu asalnya dari dhaif yang tidak parah. Dhaif yang ada penguatnya. Dhaif yang ada penguatnya. Kalau dikatakan ini hadis ini hasan dengan penguat-penguatnya, berarti asalnya ada kelemahan. Ada sisi kelemahan dalam hadis itu. Ada sisi kelemahannya. Paham ya? Nah, ini gambarannya. Sedikit kita berbicara tentang pelajaran mustalahul hadis. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Al-Arba'in, hadzal hadis, hadis ini akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa dzakara An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan anna isnadahu hasan, bahwa sanadnya hasan. Wa fi dzalika nadhar, namun perlu dilihat lagi, ditinjau kembali penghasanan Imam Nawawi ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Fa inna fihi Khalid Ibn Amr Al-Qurashi, karena di dalam riwayatnya ada seseorang yang bernama Khalid bin Amr Al-Qurashi. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, Imam Jarh wa Ta'dil, beliau yang biasa banyak mengomentari kuat para rawi hadis, pembawa berita-berita. Ini orangnya, bagaimana beliau yang di antara yang banyak tahu. Imam Ahmad mengatakan Khalid bin Amr Al-Qurashi ini munkarul hadis. Hadisnya munkar. Laisa bi fiqah. Dia tidak fiqah. Orangnya tidak fiqah. Tidak terpercaya, berarti dhaif dia. Yarwi ahaditsa batilatan, dia meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, laisa hadithuhu bisyai', hadis yang disampaikan oleh Khalid bin Amr Al-Qurashi ini tidak ada apa-apanya. Fa huwa kadzdzab, dia adalah seorang yang pendusta. Haddatsa an Syu'bah ahadits mawdu'atan, menyampaikan hadis-hadis dari Syu'bah, hadis-hadis yang palsu. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa Abu Zur'ah, demikian pula al-Imam Abu Zur'ah mengatakan tentang dia ini, munkarul hadis, hadisnya munkar. Wa qala Abu Hatim mengatakan, matrukul hadis, hadisnya matruk. Matruk itu dari tarokah, tarokah ya truku. Artinya kalau tarokah meninggalkan. Matruk artinya yang ditinggalkan. Hadisnya ditinggalkan. Do'if, hadisnya do'if, kata Abu Hatim Ar-Razi. Wa nasabahu Ibnu Adi ila wad'il hadis. Ibnu Adi menyandarkan dia kepada orang-orang yang biasa memalsukan hadis. Jadi Khalid bin Amr Al-Qurashi ini. Di sini letak penyakitnya pada Khalid bin Amr Al-Qurashi. Qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh, kalau disebutkan Al-Hafidh secara mutlak yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Karena Al-Hafidh banyak. Al-Hafidh itu kalau maknanya secara terjemahannya penghafal. Ya, penghafal. Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar ini termasuk dari ulama besar. Karangannya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di zamannya dan di zaman setelahnya. Karangan beliau, susunan yang telah beliau susun yang paling terkenal adalah Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang segitu tebal disyarah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan subhanallah banyak kaum muslimin mengambil manfaat dari kitab ini. Nah, kalau disebutkan Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh, maka yang dimaksud adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh, sanaduhu hasan, hadis ini sanadnya hasan. Berarti ada penguatnya dari sisi yang lain. Akhrajahu Abu Nu'aim, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim. Min hadithi Mujahid, dari hadith Mujahid. An Anas, dari Anas. Birijalin Thiqah, dengan pembawa-pembawa beritanya orang-orang yang thiqah, terpercaya. Berarti dari riwayat Abu Nu'aim. Ya. Kalau tadi siapa yang membawanya? Kalau tadi dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kalau yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah tadi, di dalamnya terdapat Khalid bin Amr Al-Qurashi. Telah kita sebutkan komentar-komentar ulama jarh wa ta'dil tentang dia. Sekarang yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Di sini kata Hafidh Ibnu Hajar, semua rijalnya pembawa beritanya thiqah. Illa hanya saja lam yasbut sama'an Mujahid min Anas. Mujahid bin Jabr tidak mendengar dari Anas bin Malik. Jadi sahabatnya Anas bin Malik, kalau yang riwayat Abu Nu'aim. Mujahid, kemudian Anas bin Malik. Mujahid ini tidak bertemu dengan Anas. Tidak bertemu dengan Anas. Dari mana dia bisa, kenapa bisa menyampaikan dari Anas? Berarti butuh perantara satu lagi. Butuh perantara satu lagi untuk bisa menyampaikan dia kepada Anas. Nah, kalau seperti ini, namanya waqad ruwiya mursalan, hadis mursal. Mursal, ya, dari tabi'in, hadis dari tabi'in, ya, langsung ke Rasulullah SAW, itu namanya tabi'in. Ya, mursal, hadisnya mursal. Mursal ada yang dhaif, ada juga yang sahih, namun pembahasannya dalam kitab hadis nanti. Akan tapi di sini lam yasbut sama'a Mujahid min Anas. Mujahid tidak sahih kalau dia mendengar dari Anas. Berarti di sini Mujahid dari Anas, disebutkan Anasnya, ya. Mujahid Anas, tidak langsung Mujahid Rasulullah. Berarti di sini ya tidak mursal, berarti Mujahid Anas Rasulullah, disebutkan sahabatnya. Wallahu a'lam. Berarti yang terputus di sini Mujahid ke Anas, karena Mujahid ini tidak mendengar dari Anas. Waqad ruwiya mursalan, dan sungguh telah diriwayatkan pula dengan riwayat yang mursal. Waqad hasana An-Nawawi al-hadis, sungguh Al-Imam An-Nawawi menghasankan hadis ini. Karena ada riwayat yang mursal, kemudian riwayat yang thiqah semua. Perawinya terpercaya semua. Akan tapi Mujahid ke Anas ini, Mujahid ke Anas ini tidak benar penyandarannya, tidak benar kalau dia mendengar dari Anas. Mujahid thiqah, dia termasuk dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu lagi riwayat yang mursal, sehingga kuat mursal dan yang satu ini, ya. Sikot, semuanya sikot. Oleh karena itulah An-Nawawi menghasankan hadis ini. Wa ka'annahu li syawahidihi, karena ada penguat-penguatnya. Ini sedikit kita berbicara tentang mustalahul hadis secara ringkas. Kalau mau lebih meluas, dilihat di dalam kitab-kitab hadis. Subhanallah. Asyiknya membahas mustalahul hadis itu, nikmat sekali. Barakallahu fikum, sehingga kita bisa menghukumi hadis itu sesuai dengan derajatnya. Sesuai dengan derajatnya tidak kita ikut-ikutan dalam menghukumi hadis. Nah, terlebih lagi alhamdulillah di zaman ini ada ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, yang telah mengumpulkan hadis-hadis, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Alhamdulillah. Akan tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3326, dan dilihat juga silsilah al-hadis as-sahihah nomor 944. Alhamdulillah. Karena sudah fannya, orang yang sudah fannya berbicara, orang yang sudah itu bidangnya berbicara, kita ada ketenangan karena dia tidaklah membahas ini kecuali dengan kehati-hatian, kehati-hatian yang sangat Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca apa yang kita baca sebagian apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala dari faedah terkait hadis ini. Qala rahimahullah ta'ala, izhad fit dunya, zuhudlah di dunia. Yuqal zahada fi syai bil kasri, zuhud dalam sesuatu dengan dikasrahkan. Zahida berarti ya dengan dikasrahkan. Yazhadu zuhdan wa zahadatan, dengan dikasrahkan berarti zahida yazhadu, wazannya fa'ila yaf'alu. Idza lam yarghab fi, maknanya adalah apabila dia tidak menginginkan sesuatu itu, baru dikatakan izhad fi syai, kalau dia tidak menginginkannya. Fazuhdu khilafur raghbah, zuhud maknanya adalah tidak ingin, tidak ingin. Wa minhu sumiya zahid, dikatakan zahid li'annahu lam yarghab fid dunya, karena dia tidak ingin dunia. Makanya dikatakan zahid, tidak menginginkan dunia. Wa qad arrafa az-zuhda fid dunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah mendefinisikan makna zuhud biqaulihi, dengan ucapan beliau, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada akhiratnya. Ini zuhud. Kemudian di sini disebutkan walaisa minaz zuhdi tarkul mal wa badluhu ala sabilis sakha wastimalatil qulub, bukanlah termasuk dari zuhud itu meninggalkan harta dan membelanjakannya dengan cuma-cuma. Innamaz zuhdu an yatrukad dunya lil ilmi bihaqaratiha, hanyalah zuhud itu seseorang meninggalkan dunia karena dia mengetahui rendahnya dunia itu dibandingkan keberhargaan akhirat. Dia tinggalkan dunia, maksudnya dia tidak melakukan sesuatu yang memudaratkan dia di akhirat. Dia mencukupkan dengan apa yang dia butuhkan dari kehidupan dunia ini, apa yang dia perlukan untuk kehidupan dia, kehidupan istrinya, kehidupan anak-anaknya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak dia mengambil banyak sehingga membuat dia lalai. Dia hanya mencukupkan dengan apa yang ada pada dia. Barakallahu fikum. Al-Thalith, faedah yang ketiga, qulu izhab fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah di dunia ini Allah akan mencintaimu. Qala Syekh, berkata Syekh, az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Ini ta'rif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini namanya zuhud, ya, zuhud. Barakallahu fikum. Sehingga ketika misalkan dia memiliki harta, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lebih, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia gunakan untuk poya-poya, tidak dia gunakan untuk pemborosan. Dia gunakan sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zuhud seperti ini. Dia gunakan hartanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka. Dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat yang dia idam-idamkan. Tempat yang dia idam-idamkan adalah di akhirat sana, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia idam-idamkan. Dunia bukanlah tempat yang kekal. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah, az-zuhdu fid dunya thalathatu asya. Zuhud dalam kehidupan dunia ini terbagi menjadi zuhud dalam kehidupan dunia ini ada tiga. Ada tiga keadaan zuhud dalam kehidupan dunia. Kulluha min a'malil qalbi, semuanya termasuk dari amalan hati. La min a'malil jawarih, bukan dari amalan badan. Semuanya termasuk dari amalan hati. Ahaduha, yang pertama adalah an yakuna al-'abdu bima fi yadillah awsaq minhu bima fi yadi nafsihi. Seorang hamba lebih percaya terhadap apa yang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang di tangannya. Wa hadza yansha' an sihhatil yaqin wa quwwatihi, yang seperti ini tumbuh dari keyakinan yang jujur disertai dengan kekuatan keyakinan itu. Yang seperti ini tumbuh dari keyakinan dan kekuatan yang jujur di dalam hatinya. Fa inna Allah ta'ala damana arzaqa ibadihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki-rezeki hambanya. Rezeki hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin. Dia lebih percaya dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takfulu biha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takaffala biha, akan menjamin hamba-hambanya. Tidaklah ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjaminnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezeki. Semut, cicak, apalagi hewan-hewan semuanya. Yang kecil-kecil itu yang kita enggak tahu dari mana dia nyari makan. Allah menanggung rezeki. Kucing, semuanya Allah yang menanggung rezeki. Manusia, barakallahu fikum, Allah yang menanggung rezeki para hamba ini. Jadi dia lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada apa yang ada di tangan. Asani, yang kedua, an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi waladin wa ghairi dhalik kana arghaba fi thawabillah mimma dhahaba min ad-dunya an yabqa lahu wa hadha yansha'u min kamali yaqin. Seorang hamba apabila tertimpa musibah di dalam kehidupan dunianya, seperti ketinggalan anak, kehilangan anak, meninggalnya anak, anaknya meninggal, kehilangan anggota keluarganya. Yang demikian itu membuat dia semakin mengharapkan pahala Allah daripada apa yang telah pergi meninggalkannya untuk kembali lagi. Pendok. Jadi misalkan kehilangan anggota keluarga. Kita ulang. Seorang hamba apabila ditimpa musibah dalam kehidupan dunianya seperti kehilangan anak, kehilangan salah satu dari anggota keluarganya dan selain itu, yang demikian itu membuat dia lebih mengharapkan pahala Allah daripada mengharapkan yang tertinggal tadi untuk kembali lagi. Paham ya? Biasa seorang kalau anaknya meninggal atau orang tuanya atau anggota keluarga yang dia cintai ingin sekali kembali lagi. Ini ya Allah, sedih rasanya. Tapi tidak mungkin kembali lagi. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mengharapkan pahala Allah daripada anak itu kembali lagi. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini. Berilah aku pahala yang besar dari musibah ini, ya Allah. Itu yang membuat dia semakin baik. Dia lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kembali laginya anak ini, kembali laginya yang dia tinggalkan. Wa hadza yansha min kamalil yaqin, yang seperti ini akan tumbuh dari sempurnanya keyakinan. Kalau orang sempurna keyakinannya, pasti seperti ini yang dia lakukan. Kalau keyakinannya kurang atau bahkan sangat di bawah, ketika ada salah satu dari anggota keluarga yang meninggal, dia akan berkeluh kesah. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah. Merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi, memukul-mukul anggota badan, atau sampai dia melakukan kekerasan, sampai dia membenturkan kepalanya ke dinding atau yang semisal. Ini orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah dia dapat musibah seperti ini, harusnya dia sabar biar dia dapat pahala. Tapi dia tidak sabar, bukannya dapat pahala, dapat dosa, setelah itu dapat bencana lagi. Padahal Allah setelah itu langsung naik, darah tingginya langsung naik semuanya. Akhirnya menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan orang lain juga. Berbeda kalau seorang yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat musibah seperti ini, sabar. Sabar, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadanya. Itu harapan dia. Barakallahu fikum. Al-thalif, yang ketiga. An yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haqqi. Sama di sisi seseorang, orang yang memuji, sama di sisi seorang hamba, orang yang memuji dan orang yang mencelanya dalam menjalankan kebenaran ini. Sama di sisinya, orang yang memuji dan mencelanya dalam menjalankan kebenaran ini. Dia tidak mencari pujian, dia juga tidak takut celaan. Jalan, yang penting aku sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi min alamati zuhdi fid dunya. Dan ini adalah termasuk dari tanda-tanda zuhud di dunia. Wa ihtiqariha, dan dia menganggap dunia itu rendah. Wa qillatir raghbati fiha, dan sedikit keinginan dalam kehidupan dunia. Fa in 'azamati dunya 'indahu ikhtarul madhhab. Kalaulah dunia itu lebih besar di sisinya, dia lebih menganggap besar dunia, tentu dia akan lebih memilih pujian, lebih senang dipuji. Ini orang yang senang dipuji, ini bukan orang yang zuhud. bukan orang yang zuhud, orang yang senang dipuji. Barakallahu fikum. Wa karihal dzam, dan dia akan benci dengan celaan kalau dia lebih mencintai dunia. Faman istawa indahu hamiduhu wa dzamuhu fil haqqi dalla ala sukuti manzilatil makhluqin fi qalbihi. Barang siapa yang setara di sisinya, orang yang memuji dan orang yang mencela dalam menjalankan kebenaran ini. Ini menunjukkan bahwa mereka para makhluk itu sukut, ya, jatuh di pandangannya, di hatinya. Artinya yang dia pentingkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli orang yang memuji, tidak peduli orang yang mencela dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Wa imtila'uhu min mahabbatil haqq, ini menunjukkan kalau hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan kepada al-haq, wa ma fihi ridha maula, dan apa yang di dalamnya terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah masih ada sedikit lagi. Yang keempat dan yang kelima, yang keenam. Sudah azan. Barakallahu fikum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.